bertemu kamu, wajahmu meyakinkan diriku. Dengan nada lembut kau menggoda diriku sampai mau. Apa yang kau ucapkan ternyata semua omong kosong. Kau berucap demi Tuhan, ternyata kau penipu yang gak tahu malu. Janjimu, tapi semua janjimu palsu. Telah lama ku tunggu, tapi apa yang kau ucap bohong. Kau berucap demi Tuhan, ternyata kau penipu yang gak tahu malu. Hong, hong, hong, hong, bukan bohong. Sudah menjadi tradisi. Ku berharap janjimu, tapi semua janjimu palsu. Telah lama ku tunggu, tapi apa yang kau ucap bohong. Kau berucap demi Tuhan, ternyata kau penipu yang gagal.